Bahwa semua bumi itu adalah masjidnya umat Islam. Nabi bersabda, al-ardu kulluha masjid. Semua bumi itu adalah masjid bagi umat Islam. Juhilat lanal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan kepada bumi itu suci dan bisa dijadikan tempat sholat. Di bumi diciptakan oleh Allah, maka di atas bumi itu juga pantas dilaksanakan sujud kepada Allah, kecuali di dua tempat. Satu, kita tidak boleh melaksanakan sholat di atas kuburan, kecuali kalau kuburan itu memang sudah dijadikan atau sudah diganti dengan bangunan-bangunan khusus, seperti banyak bangunan-bangunan yang pada zaman Belanda mungkin kita masih digunakan untuk kuburan, kemudian dipindahkan atau juga sebagian mungkin tidak terpindahkan, jadi sudah menjadi bangunan khusus. Yang kedua, tentu dilarang kita melakukan sholat di atas tempat yang bernajis dimanapun, karena salah satu syarat sholat adalah bersih badan, bersih pakaian, dan bersih tempat sholat. Jadi tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak sholat karena tidak ada masjid, sebab dia boleh melakukan sholat dimanapun. Pada saat kita berada di sebuah tempat atau di kendaraan dan kita wajib sholat, sedangkan tempat sholat tidak ada, maka kita boleh melakukan sholat di atas kendaraan dengan isyarat, seperti yang sering dilakukan atau beberapa kali dilakukan oleh Nabi, sholat di atas sedang menaiki keledai. Ya, tentu sekarang tidak naik keledai. Kemudian, sekalipun semua bumi ini adalah masjid bagi umat Islam, dan umat Islam boleh melakukan sholat dimanapun kecuali di dua tempat tadi, tapi Nabi SAW juga memerintahkan dan bahkan beliau memberi contoh, yaitu umat Islam atau komunitas Islam itu harus juga membangun sebuah bangunan yang kemudian disebut masjid itu. Jadi bangunan khusus untuk sholat dan lain-lain. Nabi sendiri memberi contoh. Beliau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, belum sampai di tempat tujuan, kira-kira 7 km sebelum sampai di tujuan, beliau beristirahat sekitar 15 hari di Quba. Beliau membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Quba itu. Itulah masjid yang paling pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Masjid ini mempunyai keistimewaan karena Nabi pernah menyatakan, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian menuju ke Quba lantas melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka yang bersangkutan mendapat pahala seperti pahala ibadah umrah. Jadi kalau kita berziarah ke Madinah, hampir selalu kita dibawa untuk ziarah ke Masjid Quba itu, masjid yang paling pertama dibangun oleh Nabi. Nabi sendiri sering ketika semacam weekend begitu, hari Sabtu beliau berangkat ke Quba itu, kemudian beliau melakukan sholat tahiyatul masjid, dan kalau waktu duha beliau sholat duha di masjid itu. Kemudian selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umat Islam agar umat Islam berziarah ke 3 masjid. Inilah perintah ziarah. Jadi perintah ziarah oleh Nabi itu dilakukan kepada 3 tempat. Sedangkan tempat-tempat yang lain tidak diperintahkan, tapi juga tidak dilarang. sepanjang niatnya baik, termasuk ziarah ke kuburan. Khusus ziarah ke kuburan, Nabi memberikan pernyataan, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fazuruha. Dulu saya larang kalian ziarah ke kuburan itu. Mungkin waktu itu masih masyarakat masih sensitif dengan kuburan yang bertahun-tahun menyembah apa berhala-berhala, kemudian ziarah ke kuburan dikhawatirkan mengulang kembali apa tradisi lama yaitu menyembah batu. Ala fazuruha, tapi sekarang aku izinkan kalian untuk ziarah. Nah, kemudian diajarkan ada etika ziarah itu. Nah, tapi untuk masjid sekali lagi diperintahkan secara khusus ketiga masjid. Nah, diperintahkan untuk berziarah ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram yang ada di kota Makkah. Masjid ini merupakan masjid paling pertama di dunia, dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nama dari dua Nabi itu diabadikan di masjid. Ada Maqam Ibrahim, yaitu tempat berdiri Nabi Allah Ibrahim, tempat kita melaksanakan sholat dua rakaat setelah tawaf. Kemudian yang kedua ada Hijri Ismail. Hijri Ismail ada ruangan kecil yang menyatu dengan Ka'bah. Dan Nabi menyatakan barang siapa yang melakukan sholat di Hijri Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Itu Masjidil Haram. Keistimewaannya tentu karena ada Ka'bah, dan yang kedua di sana ada sumur Zamzam yang membedakan Masjidil Haram dengan masjid yang lain. Selain ada Mas'a, tempat sahih. Kemudian yang kedua adalah masjid tertua kedua, Masjidil Aqsa, yang ada di Palestina. Nah, sayang sekali masjid ini adalah tidak dikuasai oleh umat Islam sampai sekarang, sehingga kalau kita masuk ke sana itu sangat sulit, dan kemudian dicuriga juga oleh Yahudi, dan masjid itu terkesan kumuh dan umat Islamnya peminta-minta. Jadi kalau kita datang dari Masjidil Haram datang ke sana, situasinya sangat bertentangan. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tidak ada yang minta-minta, tidak ada yang kotak infak, kotak dan celengan infak. Sedangkan ke sana syarat dengan orang yang minta-minta, orang-orang Islam yang miskin-miskin, orang Palestina. Nah, keistimewaan dari Masjidil Aqsa ini adalah ada tempat berangkat Nabi untuk melaksanakan Mi'raj. Tidak ada batu semacam bergantung batu itu, tapi sebetulnya tidak bergantung. Tempat berangkat Nabi ketika Mi'raj, pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Masjid ini dirintis oleh Nabi Ishaq, tapi kemudian dibangun oleh Nabi Daud dan dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Dan di dalam pemerintahan Islam yang berjasa membangun ini adalah Umar bin Khattab, sehingga Masjid Al-Aqsa itu ada semacam ada dua masjid, yang satu yang asli, yang kedua yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga adalah masjid yang dibangun oleh Nabi di Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Kabarnya ini masjid tertua di seluruh dunia. Di Masjid Nabawi keistimewaannya ada yang disebut Raudhah, yang akan Nabi, jarak antara rumahku yang kemudian menjadi kuburan Nabi dengan mihrabku, mihrab tempat Nabi menyampaikan khutbah, pesan-pesan moral, itu adalah raudhatun min raudhatil jannah. Ada salah satu taman di antara taman surga. Jadi kalau kita ingin tahu taman surga di dunia, ya harus datangnya ke Madinah. Ada di sana dikatakan oleh Nabi salah satu taman di antara taman-taman surga. Baik, selanjutnya pada zaman Nabi juga lahir masjid-masjid yang sekarang jadikan tempat ziarah. Malah pemerintah Saudi ternyata menjadikan tempat-tempat bersejarah itu menjadi masjid untuk menghindarkan diri dari peluang-peluang syirik. Maka tempat-tempat bersejarah dijadikan masjid. Terakhir itu adalah Khandaq, yang dulu ada masjid-masjid kecil hampir tempat komandan-komandan regu itu atau peleton mereka ketika perang Ahzab. Nah, sekarang semuanya itu dijadikan masjid besar, masjid Khandaq itu. Nah, begitu juga tempat di mana Nabi mendapatkan perintah untuk merubah kiblat yang asalnya menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Masjidil Haram, dijadikan masjid juga, disebut Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Jadi ada beberapa masjid sampai di Mekah ada masjid jin segala macam. Sebetulnya bukan untuk jamaah jin, tapi untuk masjid yang biasa. Cuma di tempat itu dulu pernah ada pimpinan jin. Pimpinan itu apa? Direktur apa, rektor ya, apa. Nah, pendeknya pimpinan jin katanya waktu itu menyatakan diri menjadi pengikut Nabi di tempat itulah kemudian dibangun masjid. Di mana saja ada komunitas Islam banyak, di sana harus ada bangunan masjid. Dan Nabi menyatakan tempat yang paling diberkahi oleh Allah adalah tempat yang di dalamnya ada bangunan masjid. Seperti juga Nabi menyatakan rumah yang paling dicintai oleh Allah adalah rumah yang di dalamnya juga ada tempat sholat digunakan untuk sholat. Salah satu syarat rumah yang barokah, munzalan mubarokan, dalam surat Al-Mu'minun itu ada doa Rabbi anzilni munzalan mubarokan, Tuhan jadikan rumahku, tempat tinggalku, tempat tinggal yang syarat dengan keberkahan. Salah satu di antaranya adalah di tempat itu, tempat itu dihiasi dengan sholat. Jadi ada tempat khusus. Kalau rumah kita kebetulan besar, ada musola khusus untuk sholat, tentu untuk sholat malam dan sholat-sholat sunat. Sebab karena sholat fardu dianjurkan di masjid yang berlaku untuk umum. Jadi Nabi memerintahkan juga kepada umat Islam untuk membangun masjid. Beliau menyatakan man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang dengan ikhlas membangun masjid, maka Allah menyediakan baginya bangunan khusus di sorga. Nah, kalau disediakan bangunan khusus di sorga, tentu untuk, bukan untuk dikontrakan, tapi betul-betul untuk diisi. Nah, ini jaminan kalau ingin punya rumah di sorga adalah membangun masjid. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, bahkan gubernur-gubernur pada waktu itu juga membangun masjid, membangun masjid. Jadi Allah memerintahkan, Nabi memerintahkan kepada umat Islam untuk membangun masjid. Ada yang menarik dalam Al-Quran, ada masjid yang justru harus dihancurkan. Di zaman Nabi tidak pernah ada gereja atau kuil yang dihancurkan, tapi yang dihancurkan justru masjid, yaitu disebut Masjid Dirar. Masjid Dirar itu adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik dan tujuannya untuk memecah belah umat Islam. Umat Islam itu bersatu, berkumpul, dibina oleh Nabi. Mereka ingin memisahkan umat Islam dari Nabi, menjauhkan mereka umat Islam dari Nabi. Dibikinlah masjid. Allah memberikan peluang kepada Nabi, maka masjid itu dihancurkan. Namanya Masjid Dirar. Jadi kalau jamaah akan membuat masjid, jangan diberi nama Masjid Dirar. Karena itu masjid yang pernah dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Apa sebetulnya syarat bangunan sebuah masjid? Secara eksplisit, khusus Nabi tidak menjelaskan apa-apa. Jadi ini kembali kepada sabda Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia termasuk bangunan masjid adalah kamu lebih tahulah, arsitek lebih tahulah. Silakan terserah kamu aja. Tapi ada ketentuan-ketentuan umum yang mesti diikuti. Karena masjid itu adalah rumah Allah, tentu harus menjadi percontohan dilaksanakannya nilai-nilai yang dikehendaki oleh Allah. Apa nilai-nilai yang dikehendaki oleh Allah itu? Tentu saja masjid dibangun harus fungsional. Karena ini adalah untuk sholat, sehingga pantas untuk dilakukan ibadah sholat. Artinya kalau pantas dilakukan sholat itu di masjid itu, akan lebih orang sholat lebih khusyuk, lebih nyaman, kemudian mungkin lebih mendapatkan kepuasan begitu dengan ibadah di masjid itu. Ketentuan umum adalah tidak boleh tafsir, tidak boleh ada ruangan-ruangan yang mubazir, tidak boleh isyraf berlebih-lebihan. Nah, nilai berlebih-lebihan memang sulit secara sulit, tapi nilainya adalah berlebih-lebihan. Mungkin sebuah masjid dibangun di satu masyarakat berlebih-lebihan, tapi dibangun di masyarakat lain tidak berlebih-lebihan. Tidak boleh terlalu mewah sama juga, tapi tidak boleh juga masjid itu kemudian menjadi tidak aman. Keindahan juga bagian penting, sebab Nabi menyatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Bersih, innallaha nadzir yuhibbun nadzafah. Allah itu bersih, Allah mencintai kebersihan. Nilai-nilai yang umum seperti itu. Memang dalam sejarah lahirlah berbagai macam semacam syarat atau ketentuan sesuai dengan fungsi masjid. Umpamanya saja lahir mihrab, di zaman Nabi tidak dikenal mihrab dalam arti ada ruangan khusus, itu baru kemuliaan. Tetapi filosofinya adalah karena imam itu harus di depan, maka disediakanlah tempat khusus untuk imam, dan mihrab ini menjadi sebuah identitas arah kiblat. Jadi fungsional tadi berfungsi, sehingga kalau kita masuk ke satu ruangan yang ke arah barat ada ruangan kecil, kita akan mengatakan kayak masjid aja. Jadi memang sudah menjadi kesepakatan, wah ini masjid nih, ada mihrabnya. Kemudian yang kedua, tentu masjid itu harus mengarah ke kiblat, mengarah ke kiblat, sehingga orang yang mungkin akan melaksanakan sholat di sebuah tempat tidak ke masjid, dia akan mengikuti arah itu, mana yang masjid ke arah kiblat, ke arah Mekah, dilihat sejarah. Nah ini salah satu langkah usaha gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan di Yogyakarta dulu adalah meluruskan kiblat-kiblat masjid, dan ternyata banyak sekali waktu itu, dan saya kira sampai sekarang ada masjid-masjid yang arah kiblatnya tidak tepat. Jadi ada kebiasaan di masyarakat itu, karena kiblat itu biasanya ke barat kemudian ke kanan sedikit, ketika sebuah masjid sudah didesain arahnya oleh arsiteknya sudah mengarah ke kiblat, masih juga salatnya minggir ke kanan sedikit. Nah, jadi semakin ke kanan, karena biasanya barat ke kanan sedikit. Nah, ini adalah arah, tentu sesuaikan di mana masjid itu berada. Nah, paling mudah untuk mengukur arah masjid itu adalah yaitu pada tanggal-tanggal tertentu, ketika waktu zuhur, kemudian matahari, ketika waktu zuhur di sini jam 4 kira-kira, waktu zuhur di Mekah kita bisa melihat matahari karena waktu itu lurus dengan Ka'bah. Jadi ada bulan tertentu, tanggal tertentu di mana tiap tahun itu bisa kita sesuaikan. Ada matahari pas di atas Ka'bah sehingga kita bisa meluruskannya, itu lebih apa, lebih akurat daripada komputer, lebih akurat daripada kompas dan lain-lain. Yang kedua arah kita. Kemudian menara. Sebetulnya menara itu di zaman Nabi tidak ada. Itu adalah filosofinya dari azan. Karena azan itu ketika bila azan itu naik ke atas, maka kemudian Bilal atau muazin berikutnya gak usah naik ke atas, bisa pasang aja menara ke atas. Tapi dasarnya adalah sebetulnya adalah mengenai bagaimana suara sampai ke arah yang lebih jauh. Kemudian Bilal kalau azan itu keliling melihat ke semua arah, nah sekarang tidak usah lagi mengarah ke kiblat saja, entah, karena sudah dipasang pengeras suara ke semua arah. Nah, di beberapa daerah berkembang lagi muazinnya tidur terus, tapi azan suara azan berbunyi terus pakai kaset kiri apa direkam. Ya tentu yang dapat pahala ini kasetnya, bukan muazin. Nah, kemudian selanjutnya menara. Yang kedua ada satu diskusi sampai sekarang mengenai kubah. Memang kubah itu juga tidak ada di zaman Nabi, tapi itu sejak awal dari Romawi juga sudah ada kubah. Kalau kita datang ke Boston itu banyak juga gereja-gereja pakai kubah, di Jepang juga ada kafe pakai kubah. Tapi di masyarakat kita atau pada umumnya di negeri-negeri Muslim, kubah itu menjadi identitas. Ada seorang teman arsitek, beliau punya filosofi masjid itu tidak pakai kubah, tapi harus menggambarkan filosofi berdoa. Jadi seperti begitu, tidak seperti kubah. Ya itu hal-hal tadi saya katakan masalah dunia sebetulnya. Pernah lahir juga identitas masjid itu dengan nama, karena masjid itu selain tempat sholat, tempat proses belajar dan mengajar atau dakwah, juga harus menjadi tempat syiar, syiar Islam. Jadi masjid itu harus menjadi kebanggaan umat Islam. Oleh karena itu harus beda dengan yang lain, harus menjadi kebanggaan, dan umat Islam itu menjadi ya bangga, tidak minder gara-gara masjid. Harus bedakan ini masjid apa swalayan, ini masjid apa garasi, ini masjid atau pabrik begitu, ini masjid apa rumah tempat tinggal, identitas. Pernah kita identitas itu dengan tanda-tanda, belum pernah ada bulan bintang ke atas. Karena masumi tanda bulan bintang dibubarkan oleh Bung Karno, diganti tinggal bulannya di bulan sapi. Kemudian ada yang tinggal dengan dilapan Allah. Lapan Allahnya dikurung yang oleh itu yang sumbangan yayasan nama bakti Muslim Pancasila dari Dana Korwi itu perluan negeri. Ada yang nama. Nah, nama ini menjadi identitas. Ya, Darul Ihsan, Al-Ihsan, Baitur Rahman, Baitur Rahim, begitu. Terkesan adalah masjid. Kemudian ya tentu tidak semua yang ada dalam Quran baik untuk nama masjid. Karena di Jatiwangi dulu ada sebuah masjid namanya Al-Baqarah. Ya memang dari Quran surat kedua, tapi kan artinya sapi betina, jadi kurang enak. Mestinya surat pertama aja Al-Fatihah gitu. Kalau apa kebetulan wakifnya ada keluarga Imran, boleh Ali Imran gitu. Atau kebetulan ini adalah untuk masjid wanita An-Nisa gitu. Ya yang biasa pakai al-al-al-al gitulah, kecuali alkohol, alpukat, barangkali gak pas itu. Nah ini adalah identitas, karena Syiah, Syiah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid itu sebagai pusat selain sholat segala macam kegiatan. Kenapa? Pertama, menunjukkan bahwa boleh kita melakukan kegiatan apapun di masjid. Dan yang kedua, memang waktu itu tidak ada sarana lain. Sehingga tahanan, tahanan-tahanan politik itu diikat di masjid. Nah, kalau sekarang, saya kira sekarang enggak boleh ada copet diikat di masjid. Waktu itu, kemudian ada tentara-tentara yang habis capek berperang, kemudian ingin dihibur pakai apa hiburan-hiburan yang ditonton di televisi, itu di masjid. Ada apa kayak di kita robanahan begitu apa ya musik-musik seperti itulah masih apa ya, kayak robanahan apa namanya seperti itulah. Nah itu dilakukan di masjid biasa katanya. Pada dasarnya di masjid itu boleh dilakukan apapun kecuali sekarang. Transaksi bisnis tidak boleh di bisnis. Tidak boleh buka kaki lima, tidak boleh transaksi. Tapi lobby bisnis jadi sih boleh. Lobby bisnis hanya suka ada. Tapi transaksinya kemudian yang kedua jemu. Jadi tidak boleh di masjid sedangkan kabar khusus yang disewakan kepada pemerintah baru. Jadi sambil analogi dengan Nazir lo. Iya, Pak Nazir. Sekarang di sana di sana dia. Di sana. Sudah. Tahun lebih ya. Iya. Jadi boleh untuk mengumumkan barang hilang. tapi mengumumkan menemukan barang-barang gila tapi melarang. Kalau bagaimana itu salah seluruhnya tidak ada di dalam selanjutnya nanti pernah melarang-melarang itu sahabat-sahabat atau umat Islam yang baru makan bawang di mulutnya masih bau bawang. Nah itu bilang jika ini kan bisa diakomodasikan dengan habis makan petai jadi memang bau petai itu bisa hilang dengan jengkol, bau jengkol juga bisa hilang kalau makan petai.